Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Taala kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi. Dan yang terakhir yang kita bahas dari kitab ini yaitu masih yang berkaitan tentang pembatal wudu. Nah, pembahasan yang telah kita bahas dari pembatal wudu yang diantaranya yaitu ma kharaja min sabilain, yang keluar dari dua lubang, buang air kecil, buang air besar, kemudian keluar madzi juga termasuk dari yang bisa membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu tentang menyentuh wanita. Di sana terdapat khilaf di antara para ulama, akan tapi pendapat yang rajih menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya kemudian beliau pergi melaksanakan sholat. Sedangkan ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala awla mastumun nisa, bahwa lams di sini artinya yaitu hubungan badan, jima. Nah, dan permasalahan ini telah kita bahas pada pembahasannya. Dan perlu kita tanbih dalam permasalahan ini bahwa menyentuh seorang wanita tidak membatalkan wudu. Akan tetapi menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu haram. Walaupun tidak membatalkan wudu, akan tetapi itu perkara yang haram menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Karena ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dalam hadis disebutkan kalau seandainya kepala kalian itu ditusuk dengan besi, nah, itu lebih baik daripada seseorang yang menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya itu mayajus, haram, ancamannya keras. Nabi mengatakan ditusuk di kepala dengan besi, kepala kalian ditusuk dengan besi itu lebih baik. Lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Nah, sehingga ini perlu ditanbih bagi kita semuanya. Nah, kita sepatutnya untuk menghindari tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita. Qala rahimahullahu taala, kita teruskan kembali pembahasan kita dari kitab Taharah, yaitu bab yang berkaitan tentang pembatal-pembatal wudu. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه الشيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila di antara kalian di perut di antara kalian ada sesuatu ashkala, fa ashkala alai akhraja minhu syai' am la? Apakah ada yang keluar atau tidak? Fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar saut suara, au yajida rihan, atau dia mencium baunya. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang seseorang yang dalam keadaan sedang sholat, kemudian dia mendengar sesuatu di perutnya. Kemudian dia ketika mendengar sesuatu, kemudian dia berpikir mungkin kentut atau tidak. Syak, ragu di dalam hadasnya, keluar atau tidak. Nabi SAW mengatakan, menegaskan, fala yakhrujanna, jangan keluar dari masjid. Ini membatalkan sholatnya, kemudian keluar dari masjid. Nabi mengatakan, fala, jangan. Hatta yasma'a sautan, sampai engkau mendengar suaranya. Ini suara kentutnya. Au yajida rihan, atau mencium dari bau kentutnya tadi. Hadis akhrajahu Muslim. Hadis ini yang menunjukkan tentang seseorang yang sepatutnya untuk menghilangkan sesuatu yang was-was di dalam ibadahnya, dari sholatnya, wudhunya, dan juga yang lain sebagainya. Karena was-was minasyaitan. Sesuatu yang was-was itu minasyaitan. Yang dimana syaitan mengganggu Bani Adam kapan saja, di mana saja. Sehingga sepatutnya seseorang ketika dia sholat, agar tidak diganggu oleh gangguan syaitan, Nabi SAW mengatakan untuk merapatkan shaf. Bahkan Nabi mengatakan, la tada'u furujat li syaitan, jangan kalian biarkan celah sedikit pun untuk syaitan. Nah, karena syaitan senantiasa mencari celah. Nah, kemudian ketika dia sholat sebelum membaca Al-Fatihah, ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan gangguan syaitan. Kenapa? Agar salatnya khusyuk. Nah, Karena syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam kapan saja, di mana saja. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika dikumandangkan azan, syaitan itu lari terbirit-birit. Tidak mau mendengar suara azan sama sekali. Menjauh ke tempat yang jauh. Ketika sudah selesai azan, datang kembali syaitan. Akan mengganggu Bani Adam yang akan sholat. Kemudian ketika iqamah, qomat, lari kembali syaitan. Lari menjauh. Tidak mau mendengar suara iqamah. Nah, menjauh. Ketika sudah selesai iqamah, datang lagi syaitan. Mengganggu Bani Adam. Ketika sholat, dibisikkan. Ingat ini, ingat itu. Ingat di toko sedang rame. Ingat di rumah seperti ini. Sehingga ketika dia sholat, pikirannya di luar, tubuhnya sedang sholat. Sehingga lupa kadang dia berapa rakaat. Itu gangguan-gangguan dari syaitan. Begitu juga ketika seseorang dalam sholatnya, fa'ashkala alaih, ada suara di sini. Mungkin dia suara-suara dalam perutnya, suara lapar mungkin. Bukan suara kentutnya. Karena suara kentut akan terasa. Akan terasa. Nabi SAW menegaskan, jangan batalkan sholat, jangan keluar ke masjid sampai mendengar suara. Karena kentut ada suaranya. Atau kalau tidak mendengar suaranya, mencium baunya. Karena dia orang yang terdekat, ketika dia keluar angin, kentut, dia bisa mencium. Berarti tadi suara tadi saya kentut. Nah, berarti itu jelas. Sedangkan apabila di sana suatu yang ragu, syak, maka hal ini harus ditinggalkan, dilawan, jangan dibiarkan begitu saja. Karena ini adalah merupakan gangguan-gangguan syaitan. Kadang ada orang yang buang air kecil, kencing sampai setengah jam. Ada yang buang air besar sampai satu jam. Was-was ketika buang air kecil. Nah, ketika kencing dia sudah selesai, mungkin pahanya kena percikan, dicuci. Mungkin paha yang kiri tadi. Mungkin tadi lutut saya yang bawah kena. Terus seperti itu. Dia akan disiksa dengan was-was. Dalam setiap ibadah, tinggalkan hal seperti ini. Bahkan di dalam sholat pun, tinggalkan sesuatu yang was-was. Nah, karena was-was itu mina syaitan. Tinggalkan. Apabila kita dibiarkan begitu saja, tidak kita lawan, maka hidup kita akan tersiksa dengan was-was tadi. Dia sudah wudu, kemudian dia ragu. Saya wudu belum ya? Dilihat kupingnya basah, tangannya basah, kakinya basah bekas wudu, tapi masih ragu, kayaknya saya belum wudu ya. Nah, padahal hal itu sudah yakin, ketika tangannya tadi basah, dia sudah wudu, berarti itu dia menunjukkan bahwa dia telah wudu, yakin. Nah, suatu keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Hilangkan sesuatu yang ragu, tetap kepada sesuatu yang yakin. Sama juga dengan ketika sholat, ya sebagaimana nanti kita akan bahas dalam sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Seseorang yang lupa dalam sholatnya. Nah, nanti ada pembahasan tentang sujud sahwi seorang yang lupa dalam sholatnya. Taib. Dan di dalam masalah ini, ini menunjukkan bahwa keluar angin itu bisa membatalkan wudunya. Intinya makhraja min sabilain, yang keluar dari dua lubang. Kentut, kencing, itu bisa membatalkan wudunya. Dan dimasukkan oleh pengarang kitab hadis ini menunjukkan bahwa ketika engkau mendengar suara kentut atau mencium baunya, maka batal sholatnya, maka kembali berwudu. Kembali berwudu karena wudunya telah batal. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya, An Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu An Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu qala qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah alaihi alwudu qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahu khamsa dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wa qala ibn al-madini huwa ahsan min hadis Busrah. Hadis yang berikutnya An Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man masa dakrahu falyatawadda akhrajul khamsah dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa ashah syai' fi hadha al-bab. Dari Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki mengatakan masastu dakari, saya menyentuh kemaluanku. Aw qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah, seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya ketika salat. Alaihi wudu, apakah wajib baginya untuk berwudu kembali? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la, tidak. Innama huwa bid'atun minka, karena itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Naam. Hadits akhrajul khamsah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Ibnu Madini wa ahsan, hadis itu lebih baik dari hadis Busrah. Naam. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man masa dzakrahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawadda, maka berwuduklah. Hadis akhrajul khamsah dan disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari wa ashah syai' fi hadzal bab. Hadis ini lebih hadis yang paling sahih dalam permasalahan ini. Baik, dua hadis ini hadis yang berkaitan. Hadis yang pertama yaitu kisah seseorang yang menyentuh kemaluannya bahkan ketika sholat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah berwudu, ini berwudu kembali, batal wudunya. Nabi mengatakan tidak batal. Innama huwa bid'atun minka, karena itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Yani engkau memegang kemaluan, sama engkau memegang kemaluanmu sendiri, sama seperti engkau memegang telingamu, memegang matamu, atau memegang tanganmu, yang dimana itu semuanya anggota tubuhmu sendiri. Akan tetapi hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan man masa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Maka berwuduklah. Sehingga dua hadis ini, hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua sahih. Hadis yang pertama menunjukkan tidak batal wudu. Hadis yang kedua menunjukkan batal wudu. Karena Nabi mengatakan man masa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Sehingga dalam permasalahan ini yaitu menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Menyentuh kemaluan di sini yaitu menyentuh kemaluan yang tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, ini tidak ada kain. Ya, ini tangannya langsung bersentuhan dengan kemaluannya. Tidak ada penghalang seperti celana ataupun kain. Nah, taib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak batal wudunya. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka. Itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Nah, dan juga ada para ulama yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Karena Nabi jelas mengatakan man masa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwuduklah. Nah, sehingga mana yang betul? Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Atau menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu? Ada yang berpendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu adalah yang menyentuhnya dengan syahwat. Ini yang rajih. Kenapa? Menjamak di antara dua hadis. Hadis Talq bin Ali yang di mana Nabi mengatakan itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Hadis yang kedua, hadis Busrah yang di mana Nabi mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Sehingga dua hadis tadi dijamak bahwa yang membatalkan wudu adalah yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Ini yang pendapat yang sahih. Bahwa menyentuh kemaluan dengan syahwat itu bisa membatalkan wudunya. Sedangkan apabila menyentuh kemaluannya tidak dengan syahwat, membersihkan sesuatu, na'am, atau mencukur bulu kemaluannya, na'am, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia menyentuhnya tidak dengan syahwat. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, itu yang bisa membatalkan wudunya. Naam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man masadakarahu." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Seseorang yang misalkan dia memandikan anaknya yang masih kecil, yang umur 4 tahun atau 3 tahun, dan juga membersihkan kemaluannya, apakah batal wudunya? Jawab tidak. Tidak batal wudunya. Karena Nabi mengatakan man masadakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya sendiri. Nah, baik. Dengan ini bahwa pendapat yang rajih dalam menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu apabila menyentuhnya dengan syahwat. Nah, sedangkan apabila menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudunya. Naam. Qala rahimallahu taala. Dan perlu ditanbih bahwa menyentuh kemaluan di sini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu yang langsung tidak ada penghalang. Nah, kalau misalnya ada penghalang, hal itu tidak membatalkan wudunya. Nah. Qala rahimallahu taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man asabahu qai au ru'af au qalas au madhi falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajah Ibn Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghayruh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man asabahu qay, barang siapa yang muntah, au ru'af, atau seseorang yang mimisan, keluar darahnya di hidungnya, au qalas. Qalas yaitu seseorang yang akan muntah tapi tidak jadi. Nah, akan muntah tapi tidak jadi. Biasanya ada rasa pahit di tenggorokan. Mau muntah tapi tidak jadi. Nah, kalau qai itu muntah memang keluar. Apa yang dalam perutnya keluar. Sedangkan qalas muntah kemudian baru setengah di sini dan ada rasa pahit di situ. Man asabahu qai aw ru'af, barang siapa yang seseorang itu muntah aw ru'af atau mimisan aw qalas atau dia muntah kemudian tidak jadi aw madi atau keluar madi falyansarif falyatawadda. Falyansarif di sini yaitu berpalinglah, berwuduklah. Tsumma liyabni ala salatihi, kemudian setelah itu salat kembali. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, salat kembali, teruskan salat yang tadi dia salat. Naam, wa huwa fi dzalika la yatakallam, akan tapi ketika itu dia tidak berbicara. Akhraja Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Ahmad dan juga yang lainnya. Dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang berkaitan tentang seseorang yang muntah atau ru'af. Apakah hal ini membatalkan wudu atau tidak? Dijawab, hal ini tidak membatalkan wudunya. Yang pertama, bahwa hadis sanadnya lemah. Kemudian di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang jatuh misalkan dari sepeda kemudian berdarah, apakah hal itu bisa membatalkan wudunya? Jawabannya tidak. Tidak membatalkan wudunya. Sama juga, sama sebagaimana nanti kita akan sebutkan, seseorang yang berbekam, dibekam, apakah batal wudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Begitu juga seorang yang muntah. Dia muntah, muntahnya satu kali, muntahnya dua kali, atau dia keluar mimisan, itu tidak membatalkan wudunya. Nah, disuntik misalkan, atau dia donor darah. Nah, donor darah, nah, bisa batal wudunya tidak? Jawabannya tidak. Nah, yang membatalkan wudu, ma kharaja min sabilain, kalau darah itu keluar dari kemaluan, nah, atau dari kotoran, nah, keluar darah di situ, batal wudunya? Naam. Kenapa? Karena ma kharaja min sabilain, keluar dari dua lubang. Sedangkan keluar mimisan dari hidungnya, ataupun dia seorang yang terjatuh, tangannya berdarah, hal ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu juga qalas. Qalas itu seorang akan muntah, kan, tapi tidak jadi. Nah, itu juga sama, tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang berikutnya, madi. Apakah keluar madi membatalkan wudunya? Jawabannya naam. Berdalilkan dengan hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas. Naam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Miqdad, Ali bin Abi Thalib, seorang lelaki yang sering keluar air madi, kemudian Ali bin Abi Thalib ingin menanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau malu dikarenakan mantunya, kemudian menyuruh kepada Miqdad, kemudian Nabi menjawab, iksil zakarak wa tawadda, cucilah kemaluanmu dan berwudhulah. Ini dalil menunjukkan bahwa madi najis. Nah, dan membatalkan wudu. Madi membatalkan wudu karena keluar dari kemaluan seorang juga. Nah, dan juga membatalkan wudunya. Dan pembahasan madi telah kita bahas pada pembahasan yang sebelum-belumnya. Ini tentang madi. Qala rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atawaddau min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawaddau min luhumil ibil, qala na'am. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apakah seseorang itu berwudu ketika dia sudah makan daging kambing? Kemudian Nabi mengatakan, in syi'ta, terserah engkau. Kemudian lelaki tadi bertanya kembali, atawaddau min luhumi al-ibil, apakah seseorang itu berwudu kembali ketika dia memakan daging unta? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Hadis akhrajahu Muslim. Naam. Di dalam hadis ini hadis yang berkaitan bahwa termasuk dari pembatal wudu, yaitu makan daging unta. Makan daging unta batalkan wudu. Selain daging unta tidak membatalkan wudu. Daging kambing, daging ayam, ataupun yang lainnya, itu tidak membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah berwudu ketika seorang makan daging kambing, jawabannya insyaita, terserah engkau. Dalil menunjukkan kalau engkau ingin berwudu kembali, silakan. Kalau engkau tidak berwudu, ya tidak mengapa. Ini insyaita. Sedangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makan daging unta, Nabi mengatakan na'am. Dalil menunjukkan bahwa memakan daging unta bisa membatalkan wudunya. Sehingga seseorang yang sedang umrah atau seseorang yang sedang haji, kemudian di sana makan daging unta, kemudian dia punya wudu, harus diingat bahwa hal itu membatalkan wudunya. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Allah Ta'ala alam. Nabi ketika ditanya apakah membatalkan wudu, Nabi apakah alaihi wudu wajib baginya untuk berwudu kembali, Nabi mengatakan iya. Sedangkan daging kambing, Nabi mengatakan insyita. Sehingga berbeda. Ketika seorang makan daging kambing dan juga memakan daging ibil, daging unta. Ataupun seseorang yang dimana dikirim oleh keluarganya yang berada di Saudi, atau di daerah yang lain, dari negeri Yaman atau lain sebagainya, hati unta misalkan, apakah itu masuk ke dalamnya? Jawabannya na'am. Hati unta, kulitnya, intinya semuanya bisa membatalkan wudunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, hal itu bisa membatalkan wudunya. Hal itu bisa membatalkan wudunya. Sedangkan ilahnya, ada yang mengatakan ada sebabnya, ada juga mengatakan itu permasalahan ta'budiyah, masalah ibadah, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengatakan bahwa hal itu bisa membatalkan wudu. Karena sesuatu itu dengan dalil. Jangan kita mengatakan kenapa makan ini tidak batal wudu, kenapa makan daging unta tidak makan daging unta membatalkan wudu. Jawabannya Allah Ta'ala alam. Sama halnya ketika mengusap kedua khuf. Yang diusap bagian mana? Atasnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau agama itu dengan akal, niscaya mengusap bagian bawahnya itu lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Akan tetapi saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap bagian atasnya. Apa ilahnya? Allah Ta'ala alam. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau misalkan membatalkan wudu ketika makan daging unta, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karena itu adalah merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. Dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikul mayit, Nabi mengatakan falyatawadda, maka berwudulah. Hadis akhrajahu Ahmad dan juga Nasai dan juga Tirmidzi wa hasanahu, dan dihasankan, dan berkata Imam Ahmad la yashih fi hadzal bab syai', tidak sahih dalam permasalahan ini. dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini Imam Ahmad mengatakan la yasih, yakni tidak sahih. Dan tidak sahih dalam permasalahan ini. Ini yang berkaitan tentang seseorang yang memandikan mayit, apakah wajib bagi dia untuk mandi atau tidak. Begitu juga seseorang yang memikul mayit. Memikul mayit, apakah membatalkan wudu atau tidak. Hadis ini sanadnya lemah dan para ulama mengatakan bahwa memandikan mayit dan seseorang yang memikul mayit itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak sahih. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, sehingga apabila ada yang berdalilkan bahwa memikul mayit itu membatalkan wudu, jawabannya hadisnya lemah. Dengan ini bahwa seseorang yang memikul mayit menuju kuburan, ketika dikuburkan itu tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudunya. Wallahu taala alam. Baik. Qala rahimahullahu taala an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu taala anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamasa al-Qur'an illa tahir. Rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Dari Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu taala anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kitab yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperuntukkan untuk Amr ibn Hazm, Rasulullah menulis alla yamasal Qur'an illa tahir, tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan suci. Naam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan menyentuh Al-Qur'an. Di dalam hadis disebutkan alla yamasal Qur'an illa tahir, tidaklah seseorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan suci. Naam. Ada para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Qur'an juga tidak mengapa seseorang yang tidak mempunyai wudu. Tidak mempunyai wudu. Naam. Mereka mengatakan bahwa hadisnya lemah, hadis ini. Mereka yang mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Qur'an itu tidak boleh kecuali dalam keadaan suci, mereka belikan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Karena hadis ini datang dari beberapa jalan, beberapa hadis, sehingga ketika dikumpulkan hadis tadi naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Dan hadis hasan itu bolehkan seseorang untuk dijadikan hujjah. Nah, taib. Dalam hadis ini yang berkaitan bahwa apakah diperbolehkan menyentuh Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu atau harus dalam keadaan berwudu. Hadis ini jelas yang menunjukkan bahwa tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Pertama, karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah, termasuk dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini juga termasuk dari adab seseorang, yang dimana dia akan membaca Al-Quran, yang dimana itu adalah merupakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia juga harus mempunyai adab, yang diantaranya yaitu dengan berwudu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la yamasul Quran illa tahir. Dan juga dalam riwayat yang lain di sana sebutkan bahwa la yamasul Quran illa ala ta'ala, la yamasul Quran illa wa anta tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. suci. Naam. Dan juga di sana ada para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran itu diperbolehkan tidak dalam keadaan suci, akan tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, khurujan minal khilaf, bahwa sepatutnya bagi kita ketika akan membaca Al-Quran, maka hiasilah diri kita dengan pertama berwudu, karena Nabi SAW mengatakan, "Alla yamasul Quran illa tahir." Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Khurujan minal khilaf, maka dia berwudu. Alangkah baiknya dia berwudu. Kenapa? Karena dia menyentuh Al-Quran, menyentuh kalam Allah. Tentunya di sana juga adab-adab yang berkaitan di dalam membaca Al-Quran, yang diantaranya yaitu dalam keadaan berwudu. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkurullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Hadis rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus dalam keadaan berwudu. Contohnya seseorang ketika dia keluar dari rumahnya, dia berzikir. Ketika dia akan masuk ke dalam WC, sebelumnya dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ketika kemudian yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, zikir pagi ataupun zikir petang, itu tidak harus dalam keadaan berwudu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dan ini yang sepatutnya bagi kita semuanya untuk mempraktekannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang seseorang meminta nasihat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Senantiasa mulutmu ini selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang dia duduk, daripada dia melamun dan sebagainya, alangkah baiknya dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena keutamaannya sangat besar sekali. Bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, kalimatan habibatani ila ar-Rahman, khufifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalimatan, dua kalimat, habibatani ala ar-Rahman, dua kalimat ini kalimat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sakilatani fil mizan, dua kalimat ini apabila seseorang mengucapkannya, itu bisa memberatkan timbangannya nanti di akhirat. Baik, kita teruskan kembali pembahasan kita. Hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Dzikir yang tadi disebutkan, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Dua kalimat, yang di mana kalimat ini kalimat yang ringan ketika diucapkan. Dua kalimat yang bisa memberatkan timbangan nanti di akhirat. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah kalimat yang di mana keutamaannya sangat besar sekali. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih, yang di mana di akhir kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau menulis hadis ini, hadis Abi Hurairah. Beliau ditulis di akhir dari kitab Sahih Al-Bukhari agar seseorang ketika sudah mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lalai. Karena keutamaan zikir yang diantaranya yaitu bisa menenangkan hati seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan pusing, banyak persoalan, lain sebagainya, ambil Al-Quran, baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tenang. Diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan khairul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min 100 marrah. Wallahi, demi Allah, saya meminta ampun kepada Allah, beristighfar, mengucapkan astaghfirullah fil yawm, dalam satu hari, 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat yang lain, 100 marrah, 100 kali. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seseorang dia dalam keadaan istirahat, di samping dia berzikir dengan lisannya, maka dia pun mendengarkan dari kajian-kajian atau tilawatul Quran dengan menyetel audio atau dengan rekaman-rekaman mendengar ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sedang dia dalam keadaan lelah. Kenapa? Karena itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi ketika keluar dari rumahnya berdoa. Ketika masuk ke rumahnya berdoa. Ketika akan makan pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan kepada anak kecil, ya gulam samillah, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang dia makan, kemudian dia tidak membaca bismillah. Nah, kemudian di akhir suapan yang terakhir, nah, dia membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia membaca zikir, suapan terakhir dia makan, syaitan memuntahkan yang dimakan oleh syaitan. Kenapa? Karena apabila seseorang yang dia makan tidak mengucapkan bismillah, syaitan pun ikut makan. Syaitan pun ikut makan. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang akan makan malam, dia mengucapkan bismillah makan, syaitan mengatakan kepada teman-temannya, sudah, tidak ada makan malam. Kenapa? Orang ini telah mengucapkan bismillah, telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makan malam buat kalian. Mengatakan kepada teman-temannya, menunggu mereka kalau tidak baca bismillah ikut makan. Nah, sehingga seseorang yang di mana dia makan tidak kenyang-kenyang, ucapkan bismillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seseorang lupa di awal mengucapkan bismillah, ucapkanlah bismillah fi awalihi wa akhirihi. Di pertengahan misalkan, ataupun tinggal satu suap lagi, lupa belum baca bismillah, dia ucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, bismillah di awal dan di akhir. Itu syaitan akan memuntahkan yang di mulutnya. Kenapa? Karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana seseorang agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya jangan berzikir ketika seseorang berada di dalam WC. Nah, sedang buang air kecil, sedang buang air besar. Nah, stop dulu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan tempat syaitan, tempat kotor. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyelesaikan hajatnya, ada orang yang masuk mengucapkan salam, Nabi sedang berada di WC dan Nabi tidak menjawab salamnya. Kenapa? Karena Nabi berada dalam WC. Karena WC tempatnya syaitan. Yang dimana seseorang ketika akan memasukinya disyariatkan untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuthi wal khaba'is. Syaitan yang laki-laki dan syaitan yang perempuan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, dalam setiap keadaan. Nah, dan jauhilah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang dimana sesuatu yang bisa merusak, kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lisannya sendiri dengan ghibah atau dengan namimah atau dengan kidit atau yang lain sebagainya. Nah, yang dimana kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lidahnya sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Bertutur kata yang baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalkan tidak bisa bertutur kata dengan yang baik, Nabi mengatakan falyasmut, maka diamlah. Diam itu lebih selamat. Diam itu lebih baik daripada seseorang berbuat sesuatu ghibah atau namimah ataupun kerusakan-kerusakan yang lainnya yang disebabkan oleh lisannya sendiri. Dengan ini, hal ini perlu kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas, falyatafaddal, silakan. Masih ada waktu yang tersisa. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Nah, batal wudu tidak. Nah, misalkan bersentuhan dengan tidak sengaja, misalkan papasan di jalan, misalkan tidak sengaja. Nah, kemudian berpapasan, batal wudu tidak? Jawabannya tidak. Baik mahram kita ataupun bukan mahram kita, ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Nah, mahram kita ataupun bukan mahram kita. Yang ditanbih tadi bahwa kalau tidak membatalkan wudu, akan tapi jangan dijadikan hal ini hal alasan seseorang yang menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, sehingga bergampang-gampangan menyentuh bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, kalau misalkan di sana tersentuh dengan suatu hal yang tidak sengaja, tetap tidak membatalkan wudunya. Nah, tidak batal wudunya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi